apa hukumnya membaiat kepada seseorang, membaiatkan diri kepada seseorang? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan baiat? Baiat itu adalah sumpah setia, bersumpah untuk melakukan sesuatu, komitmen melakukan sesuatu, itu baiat. Dan baiat itu hanya ditujukan kepada pimpinan muslim yang syah, pimpinan negara itu baiat, dibaiat, jelas. Dan ahli sunnah membaiat pimpinannya. Ini kata presiden kita minta untuk dibaiat, kita wajib membaiatnya, jelas. Tapi kalau dia sudah syah sebagai penguasa, maka kita sudah membaiatnya walaupun kita tidak langsung meletakkan tangan di atas tangannya. Sebab kita umat Islam terikat untuk taat kepada penguasa. Jelas sampai sini? Iya. Jadi kalau dikatakan bagaimana hukum baiat seseorang hanya kepada penguasa syar'i, maka baiat-baiat yang dilakukan sekarang ini, misalnya baiat pramuka, baiat apa lagi, OSIS, ya, itu contoh ya. Atau baiat misalnya di kalangan jamaah, baiat di kalangan jamaah-jamaah, itu semua termasuk baiat bid'ah. Siapa yang pernah melakukan baiat yang seperti itu dan sekarang sudah tobat, maka hendaknya dia bayar kafar. Bayar kafar. Sebab dia termasuk sumpah. Dan sumpah, kalau dia batalkan, dia harus bayar kafar. Dan wajib dia batalkan sumpahnya. Dan rincian kafarnya disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, kalau saya tidak salah, ayat 59. Apakah dia memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau puasa 3 hari, atau membebaskan seorang budak, ini 3 pilihan. Kalau dia tidak mampu, puasa 3 hari. Dalam bacaan Ibnu Mas'ud, 3 hari berturut-turut. Ya. Itu kafaranya. Nah,